Konsultasi Syariah. Utang tidak mengurangi zakat. Pertanyaan, jika ada orang yang memiliki tabungan 100 juta, namun dia punya utang 70 juta, apakah dia berkewajiban zakat, sementara nilai utangnya bisa mengurangi banyak tabungannya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Berikut rincian yang bisa kami berikan. Pertama, jika utang itu dibayarkan sebelum yang bersangkutan bayar zakat, sehingga total hartanya menjadi di bawah nisab atau bahkan habis, maka dia tidak berkewajiban bayar zakat. Karena dia tidak lagi tergolong orang yang wajib zakat, disebabkan hartanya kurang dari nisab. Kedua, jika utang itu belum dibayarkan, dalam arti masih dia tahan karena jatuh tempo masih jauh, apakah nilai utang ini bisa mengurangi harta yang wajib dizakati? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Kita akan melihat perbedaan pendapat ulama, apakah utang bisa mengurangi harta yang dizakati ataukah tidak. Pendapat pertama, utang mengurangi harta yang dizakati secara mutlak baik untuk harta batin, seperti emas, perak, tabungan, atau uang, maupun untuk harta dohir, seperti binatang ternak atau hasil pertanian. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Sehingga, dari kasus pertanyaan di atas, jika si A memiliki uang 100 juta, namun dia memiliki utang 70 juta, maka si A tidak wajib zakat karena total hartanya setelah dikurangi nilai utang di bawah satu nisab. Meskipun utang itu belum dibayarkan ketika si A menyerahkan zakat. Pendapat kedua, utang tidak mengurangi harta yang dizakati untuk harta batin, namun tidak mengurangi untuk harta dohir. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, Al-Mughni. Pendapat ketiga, utang tidak mengurangi harta yang dizakati, baik untuk harta batin maupun harta dohir. Selama harta itu sudah di atas nisab dan bertahan selama setahun, tetap wajib dizakati, meskipun nilai utangnya menghabiskan semua harta. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, di antaranya Rabi'ah Ar-Ra'i, yaitu guru Imam Malik, Hammad bin Abi Sulaiman, Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Jadid atau pendapat baru, dan pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, Al-Mughni. Dalam Al-Insaf, Al-Mardawi mengatakan, tidak ada zakat untuk harta milik orang yang memiliki utang yang nilainya mengurangi nisab. Inilah pendapat mazhab Hambali, kecuali komoditas tertentu, dan ini pendapat mayoritas Hambali. Dan dari Imam Ahmad, dalam salah satu riwayat, utang itu tidak bisa menghalangi zakat secara mutlak. Al-Insaf. Dan pendapat yang paling mendekati adalah pendapat ketiga, bahwa utang tidak menjadi penghalang zakat selama utang itu masih ditahan. Ketika Khalifah Utsman hendak menarik zakat di bulan tertentu, beliau mengingatkan, ini adalah bulan zakat kalian. Siapa yang memiliki utang, hendaknya segera dia lunasi utangnya, sehingga ketahuan berapa sisa hartanya, lalu tunaikan zakat untuk harta sisanya. Hadis riwayat Malik. Asar ini menunjukkan bahwa A. Jika utang itu belum dibayarkan, maka dihitung sebagai harta yang wajib dizakati. B. Jika utang itu dibayar dan masih ada sisa yang melebihi satu nisab, maka harta sisa ini yang wajib dizakati. C. Jika utang itu dibayar dan tidak ada sisa yang melebihi satu nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Contoh yang paling banyak terjadi di zaman kita adalah kasus KPR. Ada orang memiliki tanggungan KPR 200 juta dan memiliki uang tunai plus tabungan totalnya 100 juta. Apakah orang ini wajib zakat? Jika melihat total tabungannya, yaitu 100 juta, dia wajib zakat. Dan jika dipotong tanggungan KPR minus 100 juta, namun mengingat tanggungan KPR ini tidak segera ditutupi, maka tidak diperhitungkan. Sehingga orang ini tetap berkewajiban zakat sebesar 2,5% dikalikan dengan 100 juta, yaitu 2,5 juta. Demikian, Allahu a'lam.